Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segenap jamaah salat subuh di musala al-Asyari yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat yang semua ini tidak semua manusia bisa merasakan ataupun memanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita alhamdulillah Allah pilih, Allah beri kemudahan untuk kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk bersyukur pada Allah dalam bentuk talabul ilmi, yang ini semua insyaallah akan bertambah kebaikan, kebaikan demi kebaikan, dengan sebab kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat, kita melanjutkan pembahasan kita yaitu al-usulus salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disarah oleh beliau Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Kemarin kita terhenti pada perkataan beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Asr. Kemudian dilanjutkan tentang kemarin kita terhenti pada bolehnya atau larangan seseorang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, ya, larangan bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah. Kemudian dibolehkannya bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Namun demikian bukan berarti kemudian kita atau manusia pada umumnya untuk bermudah-mudahan dalam hal sumpah. Barakallahu fikum. Kemudian juga kita kemarin juga membaca tentang keutamaan surat Al-Asr yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam besar, imam yang terkenal dari empat mazhab. Kemudian kita lanjutkan pada perkataan beliau Al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, wa qala Al-Bukhari, yani Syekh bin Baz mengatakan, wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ini sedikit biografi dari Imam Bukhari yang ditulis oleh Syekh bin Baz. Jadi nama Imam Al-Bukhari, nama aslinya adalah siapa? Muhammad. Beliau berkunyah Abu Abdillah. Ya, beliau Abu Abdillah, bapaknya Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ada kelengkapan di sana, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Panjang ya, barakallahu fikum. Hanya saja tertulis di sini oleh Syekh bin Bas, tertulis wa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nah, di sana masih ada sambungannya setelah bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau min Bukhara fi syarqil aqsa. Beliau berasal dari Bukhara. Bukhara di mana nggih? Bukhara salah satu daerah fi syarqil aqsa, timur jauh dari daerah Uzbekistan. Uzbekistan salah satu kota tua di Asia Tengah. Salah satu kota tua di Asia Tengah. Benua Asia terbagi menjadi beberapa bagian nih. Ada Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Barat, nih. Barakallahu fikum. Iya. Ternyata beliau bukan orang apa dari kota Madinah ataupun Mekah ya. Dari Bukhara, walaupun masih di benua Asia, tapi jauh ya, jauh dari Asia Barat ya, barakallahu fikum. Arab Saudi terletaknya di Asia Barat. Nah ini Bukhara terletak di Uzbekistan, salah satu kota tua di Asia Tengah. Ternyata yang jadi ulama besar tidak mesti dari orang Arab ya, tidak mesti dari Arab, tidak mesti pula dari keturunan Nabi. Ini kan jauh ya. Bukan keturunan Nabi, bukan Habib lah ya, bukan Habib. Tetapi dengan sebab kesungguhan ya, dengan kesungguhan beliau dalam thalabul ilmi, dalam mempelajari hadis, menghafal hadis, beliau menjadi imam besar yang karya beliau menjadi rujukan kaum muslimin dari sejak beliau menyusunnya sampai dengan saat ini ya. Para ulama merujuk hadis-hadisnya kepada beliau. Alhamdulillah beliau diberi kemudahan untuk memisahkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang tidak sahihnya. Ini Imam Al-Bukhari. Wulida sanatu arba'in wa tis'in. Beliau dilahirkan pada tahun yang keempat dan 90 dan 100. Ini kalau diterjemahkan secara bahasa begitu ya. Wulida sanatu arba'in wa tis'in wa mi'ah wa mi'atin. Ini beliau dilahirkan pada tahun yang keempat dan 90 dan 100. Jadi kalau diterjemahkan gimana? 194. Ini barakallahu fikum. Beliau dilahirkan pada tahun 194 fi akhir qarni tsani. Di akhir-akhir abad yang kedua. Abad kedua dari abad Hijriah ya. Abad kedua dari abad. Satu abad berapa tahun nggih? 100 nggih. 100 tahun. Nah, beliau dilahirkan pada akhir abad yang kedua. Ya kan 194. Benar nggih? Ya. Di akhir-akhir abad yang kedua. Wa mata sanatu sitta wa khamsin wa mi'atain minal hijrah fi wasatil qarni tsalis. Dan beliau wafat, beliau meninggal pada tahun yang ke-6 dan 50 dan 200. Gimana? Beliau wafat, beliau meninggal tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Kana umruhu isnataini wasittin sana. Beliau diberi umur isnataini berapa? Dua. Isnataini, dua ini majrur ya, majrur karena mudhari ya, isnataini. Asalnya adalah isnani ya, atau isnatani. Isnatani. Kemudian jadi isnataini karena dimudhofkan wasittin. Asalnya situna ya. Karena mudhof sehingga atau mudhof pada sebelumnya sehingga menjadi sittin. Ya, ini 60. Berarti berapa? 62 tahun. Ya, umur beliau berapa? 62 tahun. Kalau Nabi kita Muhammad SAW pinten? 63, selisih tahun nggih. Barakallahu fikum inda wafatihi. Beliau berumur 62 tahun ketika wafatnya. Wa huwa sahibu sahih. Dan beliau adalah pemilik kitab sahih, yakni sahih Bukhari, ya. Masyaallah barakallahu fikum, yang mana kitab beliau, karya beliau ini termasuk rujukan dari para ulama dan kaum muslimin seluruhnya, ya. Dengan sebab beliau alhamdulillah kita bisa ambil faedah, bisa terarahkan, tidak asal menggunakan hadis, sementing kan ada hadisnya gitu ya. Tidak, ternyata hadis di sana ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang maudhu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan Imam Bukhari salah satu ulama besar dan mungkin adalah pelopornya, ya, pendahulunya, yang memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak sahihnya, dari yang lemah, dari yang kuat, ya, beliau sudah memisahkan, sudah menyusunnya. Barakallahu fikum. Walahu mu'allafatun ukhra 'azimatun nafi'atun rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki karya tulis yang lainnya yang sangat agung dan sangat bermanfaat. Semoga Allah merahmati beliau barakallahu fikum. Ditambahkan oleh Syekh bin Baz, undur li mazid min turjumatihi wa siratihi siyara alamin nubala. Agar kita lebih bisa memahami, mungkin ya bertambah faedah, oleh Syekh bin Baz diarahkan untuk melihat, ya, terjemah beliau, biografi beliau pada kitab Siyar Alamin Nubala. Kitab Siyar Alamin Nubala ini salah satu kitab yang membahas atau menyusun, menjelaskan tentang biografi singkatannya dari Nabi sampai dengan para imam-imam besar, ya, ada Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, di kitab Siyar Alamin Nubala. Bagi yang ingin menambah faedah ilmu, tafadhulu bisa membeli kitabnya. Singkatannya ada 15 jilidan kitabnya. Ada 5. Ini ya, kurang lebihnya kalau saya di maktabah itu. Ya, kalau yang pengin tafadhulu barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, yaqulu fi sahihihi, Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, ya, Sahih Bukhari fi kitabil ilmi, dalam kitabul ilmi, al-kitab salis fi sahih, di kitab yang ketiga pada kitab sahihnya. Beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu atau berilmu dulu sebelum berucap dan beramal, ya. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal ini salah satu karakter kita ahli sunnah wal jamaah as-salafiyin, ya. Berilmu dulu, mempelajari ilmu dulu baru mengamalkan, bukan beramal baru mencari ilmu, baru mencari dalil, kan ya. Tapi berilmu dulu baru kemudian diamalkan. Barakallahu fikum. Dan ini juga termasuk dalam perkara duniawiyah, biasanya juga seperti itu. Belajar dulu baru diamalkan. Belajar membuat apa, perkara dunia, membuat kue juga umpamanya, ya, dicari dulu resepnya, ya, komposisinya apa saja, ukurannya berapa gramnya, ya, baru membuat. Nah, dalam hal agama lebih-lebih lagi, ya, dalam hal agama lebih-lebih lagi harus diutamakan, ya, mencari ilmu dulu baru mengatakan, baru beramal. Dan ini barakallahu fikum. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, di surat Muhammad ayat 19. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, yakni ilmuilah, ya, belajarlah, ya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Barakallahu fikum. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Imam Bukhari menjelaskan, Syekh bin Baz mengatakan, ya, maka dimulailah, diawalilah dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Fal insanu alaihi ayata'allama awalan. Maka manusia wajib baginya untuk berilmu yang pertama, ya, yang pertama wajib untuk berilmu. Summa ya'mal, kemudian beramal. Fa ya'allama dinahu wa ya'mal 'ala basiratin, ya. Beda halaman ini. Di halaman ini karena syarah mungkin halaman 12. Ini halaman yang ke-12. Barakallahu fikum. Naam. Anda bilang lagi, kata Syekh bin Baz, fa bada'a bil 'ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Maka dimulailah, diawalilah dengan ilmu, ya, sebelum berucap dan berkata. Fal insanu 'alaihi ayata'allama awalan. Maka yang wajib bagi manusia adalah mempelajari, belajar, ya, yang pertama belajar. Suma ya'mala, kemudian beramal. Fa ya'allama dinahu, maka pelajarilah agamanya. Pelajarilah agama. Wa ya'mala 'ala basiratin, dan beramalah agama itu, ya, mengamalkan agama itu di atas petunjuk, ya, ala basiratin, di atas petunjuk. Wallahu a'lam, kata Syekh bin Baz, wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui. Selesai syarah mukaddimah, ya, syarah mukaddimah dari muallif, dari penulis, ya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah selesai syarah mukaddimah al-muallif yang disyarah oleh Syekh sama atau Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya, halaman yang ke-13, yaitu tawti'atun lil aslil awal, ya, kata pengantar atau prakata untuk pokok yang pertama. Pokok yang pertama dari kitab Usulus Salasah. Ini masuk inti kitabnya, ya, barakallahu fikum. Kalau kemarin beberapa pertemuan adalah syarah dari mukaddimah penulis, ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari Al-Usulus Salasah, barakallahu fikum. Kita baca matannya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis, siapa penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-tsalats masaila wal 'amala bihinna. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini biasan Syekh, ya, masyaallah. Sebelum menyampaikan ilmunya, beliau mendoakan apa? Ya, kalau waktu itu murid-muridnya atau kepada pendengarnya, ya. Sebelum menyampaikan ilmu, beliau mendoakan terlebih dahulu, semoga Allah merahmatimu. Adalah rahmat adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, saat kita cari, ya, karena sesuatu yang Allah berikan rahmat biasanya akan lebih bermanfaat dan langgeng, ya. Bermanfaat dan langgeng terus-menerus apabila Allah memberikan rahmat pada sesuatu itu, ya, barakallahu fikum. Annahu yajibu 'ala kulli muslimin. Ketahuilah bahwasanya Allah mewajibkan kepada setiap muslim wal muslimah, mewajibkan kepada muslim baik laki-laki ataupun perempuan, ta'allumu hadhihi salasi masaila, wajib untuk mempelajari tiga perkara ini. Wajib untuk mempelajari tiga perkara ini. Wal 'amala bihinna, dan mengamalkan tiga kewajiban ini, ya, tiga perkara ini, ya, setelah mempelajari kemudian diamalkan. Gitu, okay. Apa itu? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Yang pertama, bahwasanya Allah, ya, bahwasanya Allah khalaqana, telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Hamalan begitu saja, tanpa menjaga, tanpa mengawasi, tanpa memelihara. Jadi diciptakan rezeki kemudian jorna ben, enggak seperti itu, ya. Allah setelah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Allah kemudian apa? Arsala ilaina rasulan, mengutus kepada kita seorang rasul. Artinya Allah setelah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, untuk apa? Main-main, untuk hura-hura, untuk sendaguro, bukan. Ya. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, tujuan yang agung, ya. Yaitu apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah, seperti apa yang tersirat di surat Az-Zariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, liya'buduni, asalnya ya. Kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ya, kita diingatkan di sini Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, teringat pada awal penciptaan Nabi Adam, yang mana beliau dimasukkan dalam surga karena dengan beberapa sebab atau beberapa hal Nabi Adam, ya, bersama istrinya dikeluarkan dari Al-Jannah. Dikeluarkan dari Al-Jannah. Kemudian salah satu dari mereka, anak cucu Nabi Adam, akan bermusuhan, ya. Kata Allah di surat Al-Baqarah, "Qulnah bi tu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan, ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ya. Keluarlah di muka bumi ini semuanya. Jadi dikeluarkan kita dari surga, ayah kita Nabi Adam alaihi salam, ya, bersama istrinya dikeluarkan semuanya ke dalam ke muka bumi ini, ya. Maka apabila datang petunjuk, ya, al-huda, petunjuk, maka bagi siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, ya. Apa petunjuk yang Allah berikan? Ini salah satunya, ya. Diutusnya nabi dan para rasul. Bukan hanya itu saja, rasul ini juga diberi atau diberi mukjizat berupa Al-Qur'an, ya, Nabi kita Muhammad, ada sebelumnya Zabur, sebelumnya ya, ada Taurat, ada Zabur, ada apa lagi? Ya, paling tidak yang kita kenal itu Kitab Samawi, ya, Zabur, Taurat, Al-Qur'an, Injil, ya. Itu yang kita kenal, ya. Semua itu yang turun dari langit, ya. Bukan untuk perkara sia-sia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dibiarkan saja, tidak. Tapi Allah utus kepada kita seorang rasul, dan Allah pun juga menurunkan kitab-kitab agar kita bisa kembali nanti ke surga, ya, bisa kembali ke surga. Apa syaratnya? Faman ata'ahu dakhalal jannah, ya. Maka barang siapa yang mentaati rasul tadi, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat atau tidak taat kepada rasul, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Ada hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang enggan masuk surga. Hal yang sangat aneh, ya. Surga adalah sesuatu yang dicita-citakan, yang diusahakan, ya. Tapi ada di sana yang dikabarkan oleh Nabi orang yang tidak, yang enggan masuk surga, ya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah," semua umatku akan masuk ke dalam surga, "wa illa man aba," kecuali yang enggan. Karena ini seluruh umatnya akan masuk surga. Tapi ada yang enggak mau. Qalu, ya Rasulullah. Maka para sahabat kan heran. Bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk surga? Ya. Qala man ata'ani dakhalal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dialah yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Rawahul Bukhari. Kemudian beliau melanjutkan, wa dalilu qalu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menukil salah satu ayat. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kita, yakni Allah dan para malaikat di situ ya, ketika dikatakan inna, karena Allah kan satu, tapi dikatakan inna, inna ini bermakna kita. Kalau kita kan lebih dari satu. Berarti secara makna ada malaikat yang menyaksikan ketika itu, ya. Inna arsalna ilaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan 'alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian. Ya, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kita telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Ya, sebagaimana kita telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhudnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat, Fir'aun tidak taat, Fir'aun menentang rasul itu. Fa'akhudnahu akhdaw wabila. Maka kami siksa Fir'aun, ya, dengan siksa yang berat, siksa yang segera. Apa siksa yang segera kepada Fir'aun? Ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan di laut, ya. Barakallahu fikum. Dan di akhirat siksa Fir'aun terus menerus, tidak ada akhirnya, ya. Barakallahu fikum, ya. Dan memang Fir'aun termasuk yang paling zalimnya. Paling zalimnya. Apa kezalimannya? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, faqala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, dan aku adalah, ini setelah mengumpulkan masyarakatnya itu, ya, setelah mengumpulkan masyarakatnya, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Nah, ini manusia sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ini tidak ada lagi kedoliman yang lebih dolim daripada yang seperti ini, ya. Maka wajar, pantas ketika Allah mengazab Fir'aun, azab yang segera dan azab yang terus menerus nanti di akhirat. Azab yang segera, Allah tenggelamkan Fir'aun di laut, ya. Dan azab yang di akhirat nanti terus menerus kekal di dalam neraka. Cikam gih, samun siang nih gih. Baru bab yang pertama, baru satu bagian dari tiga bagian, ya, dari tiga masalah yang wajib untuk diketahui, yaitu, ya, menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan rezeki kepada kita, Allah menciptakan kita, merezeki kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, Allah mengutus kita seorang rasul, ya, barang siapa yang mentaati rasul maka dia masuk jannah, barang siapa yang bermaksiat kepada rasul maka dia masuk dalam neraka. Dan sudah dibaca dalilnya, dan tadi dibacakan salah satu hadis, ya, barang siapa yang mentaati rasul itulah yang masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepada rasul itulah yang masuk ke dalam neraka. Insya Allah bagian yang kedua dan yang ketiga masih di matannya, masih di matannya, belum masuk ke syarahnya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ucap, kesalahan kata, ataupun salah dalam mengartikan atau menerjemahkan, ya, mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah, wallahu a'lam bisawab. Al-afu minkum. Kita hari pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.